Bercinta denganmu, aku disentuhnya, aku dibuanya, aku diciumnya, aku dipeluknya, aku dicemburnya, aku dirayunya, satu jam saja. Bercinta denganmu, aku disentuhnya, aku dibuanya, aku diciumnya, aku dirayunya, aku dipeluknya, aku dicemburnya, satu jam saja. Mahalini, pendukungnya Mahalini mana? Mahalini, aku bisa merasakan bagaimana kamu memperjuangkan menyanyikan lagu ini. Bahwa lagu ini sangat populer dan di aransemen sedemikian rupa, artinya bahwa lagu ini diberikan warna lain. Dengan musikalitas yang dibikin oleh Mas Oni, aku bilang sangat bagus. Yang saya artikan adalah bahwa kamu tidak kedodoran mengiringi lagu, mengiringi musiknya yang dibikin oleh Mas Oni. Itulah nilai plusnya dari kamu menyanyikan lagu. Bilang bahwa ini enak atau lagu ini dinyanyikan lagumu menghibur atau enggak, aku bicara di luar itu. Bahwa aku bicara bahwa kamu tidak kedodoran menyanyikan lagu ini dengan aransemen yang seperti ini. Nang, aku tadi ngeluh ya, dibilang tidak kedodoran dan mengiringi musik Benar. Ini. Mengiringi tidak, atau? Menyanyikan lagu ini. Iya, makanya. Aku bawa ngeluh aku. Oh iya, oke. Okay. Sama-sama ngeluh. Menajamkan apa yang disampaikan oleh Mas Anang begini mungkin maksudnya. Aransemen ini tidak mudah untuk diterima, benar Mas Anang? Ya, setuju Mas Laso. Ya. Tapi kamu membuatnya ini bisa kita nikmati dengan nyaman. Yep. Terima kasih Om Ari. Yang menjadi tanda tanya buat saya adalah bagaimana kalau kamu menyanyikan lagu ini mirip-mirip dengan versi aslinya coba. Tidak seliar dan sehebat itu aransemennya. Aslinya Mas Oni, lagu ini aslinya kamu dengan tahu lagu dengan beat aslinya mungkin dengan, tapi dengan gaya Mahalini. Yep. Mungkin. Mahal banget. Kalau boleh ya, aku minta maaf sebelumnya. Jangan Mas, aku aja yang minta maaf, Mas. Jangan Bunga, aku aja yang minta maaf. Enggak, Mas, aku yang salah, aku ya. Sudah Bambang yang salah. Lontong, lontong. Oke. Jadi mahal ini sebenarnya boleh bilang saya gak mau mas. Udah gitu aja. Kelar. Oke. Baiklah kalau begitu. Penampilan yang barusan sangat luar biasa sekali dari mahal ini. Gak beneran dong. Serius. Tadi kan bilang kalau misalnya. Kalau boleh. Jadi kalau mahal, misalnya. Ya, yang jawab jangan kamu. Yang jawab mahal ini. Bukan. Mahal ini boleh loh bilang enggak. Nyanyi lagu ini kan satu jam saja. Yang itu tahu gak aslinya? Tahu ya, pasti sih, tahu cuman, dong iya. Nang untuk belajar lagu ini ya pasti denger aslinya pasti, dulu. Denger aslinya kan? Benar. Boleh gak sih? Kita kepingin tahu kalau aslinya kamu akan nyanyikan model seperti iya kayak gimana gitu loh. Kebetulan malam ini gak boleh mas gitu. Jangan bikin bingung dong Daniel. Ya udah kalau begitu langsung aja. Bisa mas Sony boleh? Mau? Langsung mas Sony. Boleh, bener ya? Kita tahu gak lagunya jadi. Oke. Satu jam saja gimana lagu dangdutnya. Mau refrennya aja langsung. Ini gampang. Boleh. Ya refnya aja. Ya refnya aja. Ya refnya doang. Aku sayang jantungku deg-degan. Waktu kamu peluk diriku. Aku sayang badanku gemetaran waktu kamu kecup kelingku. Satu jam saja berjumpa denganmu, satu jam saja ku dimanja kamu, satu jam saja ku bercumbu rayu, satu jam saja bercinta denganmu. Aku disentuhnya, aku dibuanya, aku dicumbunya, aku dirayunya, aku dipeluknya, aku diciumnya. Satu jam saja, oh masanya. Oke, yep. Nang, yang gatel Judika dari tadi goyang-goyang ini pengen tahu. Pengennya. Asli dari goyang-goyang pengen tahu. Judika. Nikmatin aja Bu. Ini kan emang malamnya Bang Judika Bu. Ini malamnya soalnya. Judika, gue gak ngerti apa-apa nih. Nah, seru banget juga kan penampilan yang barusan. Kalau mau lihat yang lain, langsung aja subscribe, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.